Wa ani billah akramakumullah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram lanjutan Kitab Ushiyam. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridhai keduanya, sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbekam padahal beliau tengah melakukan ihram, dan beliau pun berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Rawahu al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang mulia ini menerangkan dua kejadian atau dua keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama di antaranya saat beliau ihram, beliau berbekam. Kemudian yang kedua diantaranya adalah saat beliau melakukan saum, beliau pun berbekam. Ada sebagian ulama yang memahami bahwa kejadian ini berlangsung dalam satu waktu, yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihram, beliau berpuasa dan kemudian berbekam. Tetapi yang benar, kejadian ini berlangsung dua kali. Di antaranya pertama saat beliau ihram kemudian berbekam, dan yang kedua beliau saum kemudian berbekam. Alasannya adalah karena tidak mungkin seseorang saat melakukan ihram kemudian berpuasa. Ya, saat melakukan ihram kemudian berpuasa. Nah, berikutnya hadis dari Syaddad bin Aus masih menyebutkan tentang persoalan bekam. Wa an Syaddad bin Aus an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ata ala rajulin bil baqi وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. Dari Syaddad bin Aus dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjumpai atau mendatangi seorang laki-laki di Baqiyah, dan laki-laki tersebut sedang berbekam di Ramadan. Waktu itu di bulan Ramadan. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aftara al-hajimu wal-mahjum, telah berbuka orang yang membekam, wal-mahjum dan orang yang dibekam. Maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuka, yakni batal saumnya, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Hadis dikeluarkan oleh imam yang lima, illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Berarti yang mengeluarkan hanya empat a'immah saja, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad rahimahullah. Wa sahahahu Ahmad, kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban serta oleh Ibnu Hibban. Zahir dari hadis ini jelas sangatlah bertentangan dengan hadis yang pertama kita baca tadi, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Tetapi dalam hadis Syaddad ini, saat beliau melihat ada seseorang yang berbekam padahal waktu itu di bulan Ramadan, maka Nabi bersabda, sungguh telah batal saumnya, sungguh telah berbuka dari saum orang yang membekam dan orang yang dibekam. Oleh karena itu, maka banyak di kalangan para a'immah, di antara mereka seperti Imam Ahmad, mengatakan kalau hadis ini adalah hadis yang menghapus hadis sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Abbas. Karena itu hadis Ibnu Abbas, kata Imam Ahmad, adalah hadis yang mansukh, yang dihapus hukumnya oleh hadis Syaddad bin Aus ini. Nah, kemudian di samping itu, Imam Ahmad rahimahullahu taala ternyata juga berpendapat bahwa hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang tadi adalah hadis yang dhaif. Padahal kita tahu disebutkan dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dengan demikian, maka nampak jelas bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat kalau orang yang berpuasa kemudian berbekam, maka batal puasanya. Ya. Karena beliau lebih cenderung mensahihkan hadis Syaddad bin Aus ini. Sedangkan hadis Ibnu Abbas, kata Imam Ahmad, adalah hadis yang mansukh, dihapus hukumnya. Dan kalau tidak dihapus hukumnya, maka hadis Ibnu Abbas itu adalah hadis yang dhaif. Nah, baik, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis lain masih terkait dengan masalah hijamah atau berbekam. Jadi masih ada pembicaraan lanjutan, nah, belum selesai persoalan berbekam sampai di situ. Wala wa ana Anas bin Malikin qala awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-sha'imi anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa shaimun fa marra bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala afdara hadan thumma rakhasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis shaimi wa kana Anas yahtajim wa huwa shaimun rawahu ad-Darqutni wa qawahu. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, pertama-tama dimakruhkannya hijamah berbekam adalah untuk orang yang berpuasa, yaitu ketika Ja'far bin Abi Thalib. Jadi pertama-tama dimakruhkannya berbekam bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib berbekam wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan saum, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke hadapannya, lalu Nabi berkata, aftara hadzan, telah batal saumnya dua orang ini, yaitu yang berbekam atau membekam dan yang dibekam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memberikan keringanan dalam hal berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas bin Malik berbekam padahal ia dalam keadaan berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah dan beliau menguatkannya. Jadi intinya dalam hadis Anas bin Malik ini, pada awal kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makruh. Nabi membenci orang yang berpuasa kemudian berbekam. Dan itu kejadiannya saat beliau lewat di hadapan Ja'far bin Abi Thalib ketika dia sedang berbekam. Namun Setelah itu berlalu beberapa waktu kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Karena itu sahabat Anas bin Malik, beliau berbekam walaupun dalam keadaan saum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni wa qawwahu, dan beliau menguatkan hadis ini. Nah, tiga hadis ini, hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Syaddad bin Aus, kemudian hadis Anas bin Malik, adalah ketiga hadis yang berbeda-beda dalam hal penetapan tentang persoalan berbekam bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, maka pandangan para ulama pun berbeda-beda dalam hal ini. Ada di antaranya yang berpendapat bahwa berbekam itu dapat membatalkan orang yang saum atau yang berpuasa. Di antara mereka seperti tadi yang kita singgung, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun di antara para ulama yang lainnya, atau dikatakan jumhur ulama, justru berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan saum. Berbekam itu tidak membatalkan saum. Ini jumhur ulama. Ya. Nah, karena di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa shaim. Beliau berbekam sedang beliau dalam keadaan saum. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri dalam persoalan ini lebih cenderung sesama pendapatnya dengan Imam Ahmad, yaitu bahwa berbekam membatalkan saum. Ini Ibnu Taimiyah, ya. Jadi sebagian kecil dari para pengikut mazhab Hanabilah itu berpendapat bahwa berbekam membatalkan saum. Adapun jumhur ulama, Imam Syafi'i, Malik, ya, Abu Hanifah dan lain sebagainya, para sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa berbekam itu tidaklah membatalkan saum. Ya, berbekam itu tidaklah membatalkan saum. Hanya barangkali yang perlu untuk diperhatikan adalah, pertama, bagi orang yang membekam, jangan sampai ketika menyedot ya darah dari tubuh orang yang dibekam itu kemudian tersedot sampai ke tenggorokan. Ya, mungkin sekarang ada alat lain yang tidak perlu untuk disedot seperti itu, tapi kalau masa dulu itu disedot dengan mulut, walaupun pakai alat tetapi menyedotnya dengan mulut, sehingga sangat riskan sekali ya, darah yang disedot itu akan sampai ke tenggorokan hingga membatalkan saum. Berikutnya adalah orang yang dibekam juga harus diperhatikan. Kalau seandainya setelah dia dibekam menyebabkan badannya lemes atau pusing, ya, maka tidak diperkenankan bagi seseorang untuk melakukan bekam ketika saum, untuk dibekam saat dia berpuasa. Ya. Adapun persoalan hukumnya, seperti tadi dikatakan bahwa mayoritas ulama dan segenap para sahabat Rasulullah SAW melihat kalau bekam itu sesuatu yang tidak membatalkan saum. Ya. Nah,